Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasul ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله. Segala puja-puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Salat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Arba'un Haditsan fi Tarbiyati wa Manhaj, dan kita masih membacakan faedah dari hadis yang ke-13, yaitu tentang seorang laki-laki yang memberi makan seekor anjing, kemudian Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya kemudian mengampuninya. Faqala Ibrahim ibn Sa'ad ji'tu Salih ibn Kisan fi manzilihi wa huwa yukassiru lihirratin lahu wa yut'imuha thumma yafittu lihamamat aw lihammamin lahu yut'imuh. Ibrahim bin Sa'ad mengatakan, aku datang kepada Salih bin Kisan di rumahnya dan dia sedang memecah-mecah atau sedang mencabik-cabik makanan untuk kucingnya dan kemudian memakannya, dan juga dia sedang mengolah makanan untuk merpatinya dan memberinya makan. Di sini kita lihat para ulama salafus soleh itu begitu memerhatikan bagaimana baik kepada binatang. Umaru Abu Ishaq As-Sayrozi fi tariqin ma'ahu wa ma'ahu ba'd عرض له كلب فزجره صاحبه فناه الشيخ الشيرازي وقال له أما علمت أن الطريق مشترك بيننا وبينه. Suatu saat Abu Ishaq Asy-Syirazi sedang berjalan dan bersama beberapa teman-temannya atau beberapa sahabatnya, maka kemudian ada anjing yang datang dari arah berlawanan, maka salah seorang yang kemudian mengusir anjing tersebut, tapi kemudian dilarang oleh Syekh Syirazi, dan Syekh Syirazi mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwa jalan ini juga jalan ini adalah jalan kita dan jalan anjing tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh mengganggu atau mengusir binatang kalau binatang itu tidak mengganggu kita. Walikathati marada minan nususi wal athari fi huquqil hayawan wa sya'nuhu كثر كلام العلماء في ذلك وشددوا الإنكار على إهدار هذه الحقوق أو التهاون بها. فمن أولئك الأئمة ابن المفلح الحنبلي رحمه الله تعالى فقد عقد في كتاب الآداب الشرعية مبحثا سماه كراهة إطالة وقوف البهائم المركوبة المحملة فوق حاجتها, ثم ساق على الخطاب عن الخطاب قال كان بعض العلماء يستحب ألا يطعم الراكب إذا نزل المنزل حتى يعلف الدابة, وأنشد بعضهم فيما يشبه هذا المعنى حق المطية حاجتها لا أطعم الضيف حتى أعلف الفرس. Karena saking banyaknya nas-nas dan juga peninggalan atau jejak-jejak dari para ulama salafus soleh yang memerhatikan hak-hak hewan ini, banyak mereka sangat mengingkari perbuatan yang melanggar hak-hak atau menganggap remeh hak-hak binatang di sini. Di antara imam-imam tersebut adalah Ibnu Flih Al-Hambali rahimahullah taala. Di dalam sebuah kitabnya itu Adab Asy-Syar'iyyah, beliau membuat satu pembahasan khusus yang disebut dengan makruh membuat binatang yang ditumpangi atau binatang yang membawa barang makruh disuruh untuk berdiri lebih lama tanpa ada kepentingan. Maksudnya apa? Kan kalau zaman dahulu itu mereka membawa barang itu di atas unta atau di atas kuda atau di atas keledai biasanya. Kalau kuda untuk ditunggangi, kalau untuk barang biasanya keledai atau unta. Nah, kalau memang tidak ada kebutuhan, janganlah barang tersebut di atas punggung binatang tersebut lebih dari kebutuhan. Ya, selama dibutuhkan silahkan, tapi kalau tidak maka turunkan. Karena apa? Karena itu akan menyiksa binatang tadi. Kemudian disebutkan dari Al-Khattabi berkata bahwa sebagian ulama itu menyunahkan atau menyukai orang yang menunggangi binatang, baik menunggangi kuda atau menunggangi unta atau menunggangi keledai, janganlah dia makan dahulu sebelum memberi makan tunggangannya tersebut. Jadi kalau ketika sudah menunggangi kuda contohnya, jangan dia makan dulu sebelum kudanya makan. Atau dia menunggangi keledai atau unta, maka jangan makan dulu sebelum hewan tunggangannya itu makan terlebih dahulu. Tapi tentu ini tidak bisa dikiaskan kalau kita naik motor atau naik mobil, ya. Jangan kemudian kita makan dulu sebelum isi bensin, tidak seperti itu. Karena itu qiyas ma'al fariq. Karena itu bukan binatang, ya, bukan makhluk yang mempunyai nyawa. Bahkan dalam sebuah syair disebutkan di sini, la'unibu dhaifa hatta 'alifal farasa. Aku tidak akan memberikan makan kepada tamu sebelum aku memberi makan kepada kudaku terdahulu. Wa qala al-Munthiri fi at-targhib wa tarhib. At-targhib min al-mustalad bil hayawan wa man qatalahu li ghairi al-akli wa ma ja'a fil amri bi tahsinil qitlati wa dhibhati. Tsumma saqa nusus fi dhalik. Kemudian Al-Munthiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib itu menunjukkan apa, ada sebuah pembahasan yaitu ancaman al-muslah bil hayawan, yaitu apa, menyiksa binatang. Dan barang siapa yang membunuh binatang bukan untuk dimakan, seperti pernah kejadian beberapa puluh apa, sehingga di Indonesia sekarang kan gajah menjadi langka. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu, terutama para penjajah, mereka memburu badak bukan untuk dimakan, tapi untuk apa? Untuk hanya diambil culanya saja. Memburu gajah bukan untuk dimakan, tapi untuk apa? Untuk diambil gadingnya saja. Itu merupakan perbuatan yang tercela. Ya, Islam melarang hal seperti itu. Islam boleh membolehkan memburu binatang yang halal dimakan. Untuk apa? Untuk dimakan. Bukan hanya untuk diambil bagian tubuhnya saja, adapun dagingnya disia-siakan. Na'udzubillah min dzalik. Wasu'ila al-Imam al-Qadisi min a'immatil Malikiyah an rajulin arada dhabha tis fa'amida ila mawdi'in manbatis sya'ri min shadaqaihi fa salakha al-jild min dhalikal mawdi' ila an balagha al-madhab fa dhabahu fa ajaba rahimahullah binahu yajibu ala fa'i dhalikal adab wal wajib ba'da ataqaddum ilaihi fi alla yaf'alah. Jadi di sini Imam Al-Qabisi ditanya tentang seorang yang ingin menyembelih seekor binatang, ya. Kemudian apa? Kemudian ternyata sebelum menyembelihnya itu bulunya dicabuti dulu. Ya. Sampai kemudian ke tempat penyembelihan baru menyembelih. Maka Imam Al-Qabisi mengatakan jangan melakukan seperti itu. Kenapa? Karena itu akan menyakiti binatang. Wa qala Mari' al-Hambali rahimahullahu taala ala Malik al-Bahimah it'amuha wa saqiha fa in imtana'a ujbira fa in aba aw ajiza ujbira ala bai'aha aw ijaratiha aw dhabiha in kanat tu'kal wa ihramu la'nuha wa tahmiluha mashaqqan wa halbuha ma yadhurru waladaha wa darbuha fi jiha wa ismuha fihi wa dawuha ila wadabuha inkana telah tukar. Kemudian Imam Mari' al-Hambali rahimahullah mengatakan, seorang pemilik binatang, pemilik hewan, hendaklah memberi makan dan memberinya minum. Jika dia tidak mau memberi makan dan memberi minum, maka dia harus dipaksa untuk memberi makan dan memberi minum. Jika dia tidak mampu untuk memberi makan atau memberi minum, maka dia dipaksa untuk menjualnya atau menyewakannya atau menyembelihnya jika binatang itu bisa dimakan. Dan dia haram untuk menyiksa binatang tersebut, kemudian memberikan beban yang dia tidak mampu, lalu memeras susunya sehingga membahayakan anaknya, atau memukul di wajahnya, atau memberi tanda di wajahnya, atau menyembelihnya, tapi binatang itu tidak bisa dimakan. Contoh orang memerihara kucing, kemudian kucingnya dibunuh atau disembelih, itu tidak boleh, itu haram hukumnya. Kenapa? Karena kucing binatang yang tidak bisa dimakan. Ya, kalau seperti memelihara kambing disembelih, maka silakan, karena itu bisa dimakan. Ya, tapi kalau tidak dimakan, maka jangan disiksa. Kalau tidak mampu untuk memeliharanya, maka harus dijual atau disewakan kepada orang lain. Wa dzakara ba'd al-fuqaha annahu idza laja'at hirratun 'umya ila baitin li syakhsin wajabat nafaqatuha 'alaihi haitsu la lam taqdir illa al-insiraf. Kemudian sebagian ahli fikih, sebagian ulama mengatakan jika ada seekor binatang yang buta itu datang ke rumah seseorang, maka orang tersebut wajib memberinya makan. Kenapa? Karena kucing itu buta sehingga dia tidak bisa pergi kemana-mana selain ke rumah orang tersebut. Ya, sampai demikian para ulama memperhatikan masalah hak-hak binatang jauh sebelum orang-orang barat, orang-orang kafir itu menggembar-gemborkan tentang hak binatang. Ya, mereka sama sekali tidak paham masalah ini, ya. Karena itu mereka tidak belajar Islam. Kita yang belajar Islam harus masalah hak binatang di sini. Waqala Ibnu Subki an ahli barid huwa haqqun ala kulli baridi alla yujhida al-faras bal yasuquha yaqdiru bi qadri taqatiha wa qad kathara suqul huyul as-sawqa al-muz'i bi haythu tahliku tahtahum. Wan Ibnu As-Subki mengatakan kepada penduduk Al-Barid atau Al-Buraid bahwa semua penduduk Buraid jangan sampai membuat kudanya itu capek, ya. Tapi hendaknya menungganginya sesuai dengan kemampuannya. Karena sungguh di pasar itu banyak yang memberikan beban kepada kudanya tersebut sehingga apa? Sehingga kudanya tersebut bisa mati, ya. Qala 'inda dhikri al-athiyat wa huwa alladhi yabni bi-t-tin wa min haqqihi yutayyin makanan qabla al-akashfi 'anhu hal fihi shay'un min al-hayawan aw la wa anta tarqatu min al-tayyanin ya'jiluna fi wad'i al-t-tin 'ala al-jidar wa rubbama sadafa ma la yahillu qatluhu li ghayri ma'kalatin min 'asfurin wa nahwihi في الطين ويكون حينئذ خائنا لله تعالى من جهة قتله هذا الحيوان. Kemudian ini masalah menembok kaldu, menembok dinding itu dengan, maka sebelum menemboknya di sini para ulama menyebutkan hendaknya memeriksa dulu di selah-selah, ya, di selah-selah dari batu-batu tersebut ada binatang hidup atau tidak. Jangan sampai mereka terbunuh sehingga bersatu dengan tanah yang ditempelkan di batu-batu tersebut. Karena apa? Karena jika sampai membunuhnya, sedangkan dia tidak sempat memeriksanya, tidak mau memeriksanya, maka sudah berkhianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena membunuh binatang ini. Waqala ini dirkisa sa'isid dawab wa min haqqihi an-nushu fi khaymatiha wa tanqiyatul 'aliq 'alaha. Fa innahu la lisana lahu yashkuhu la illa ila Allah Ta'ala. Dan juga orang yang mengendarai binatang, mengendarai hewan, maka di antara haknya itu adalah apa? Adalah berbuat baik di dalam mempekerjakan hewan tersebut. Kemudian membersihkannya, ya, dari kotoran-kotoran. Kemudian beramanat di dalam memelihara hewan tersebut seperti memberi makan dan sebagainya. Kenapa? Karena hewan itu tidak punya lidah untuk mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bayangkan ikhwati fillah, jika kemudian hewan itu mengadukan kepada Allah atas buruknya perbuatan kita kepadanya. Nauzubillahi min dzalik. Wa fi kitab At-Taratib Al-Idariyah lil-Kittani qala Asy-Syaikh Abu Ali Ibnu Rahal fi babi al-ghasab وما ذكر من حبس طير إنما هو إذا لم يكن فيه تعذيب أو تجويع أو تعطيش ولو بمظنة الغفلة عنه أو بحسبه مع طير آخر ينقب رأسه كما تفعله الديوك fil aqfasi yankibu ba'duha ra'sa ba'din hatta anna in ladhika yaqtulu al-akhar wa hadha quluhu haram bi ijma' li anna ta'dhib al-hayawan li ghairi fa'idatin la tukhtalafu fi tahrimih. Nah, di sini dalam kitab At-Taratib Al-Idariyah yang di Al-Kitani, Syekh Abu Ali Ibn Rahal menuliskan di kitab bab Al-Ghasab, menyebutkan bahwa boleh untuk mengurung atau mengandangkan burung jika mengandangkannya itu bukan untuk menyiksanya atau membuatnya lapar atau membuatnya haus, walaupun sepertinya karena apa? Karena lalai, ya. Jadi kalau dia memang lalai untuk memberi makan dan memberi minum binatang, maka jangan memelihara, jangan mengandangkan burung, ayam atau sebagainya jika memang malas memberi makan atau sering lupa memberi makannya. Atau kemudian dia mengandangkannya, mengurungnya dengan jenis burung yang lain, yang apa? Yang akan menyiksanya. Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya sebagian burung itu suka menyiksa burung yang lain atau memangsa burung yang lain. Kalau di alam liar itu tidak masalah, tapi jangan kemudian sengaja kita satukan di dalam satu kandang. Sebagaimana kita tahu bahwasanya ayam jantan kadang-kadang ya beradu dengan ayam jantan lain yang dalam satu kandang. Maka itu tidak boleh. Kalau kita kemudian paksakan atau sengaja mengurung ayam-ayam jantan yang saling berkelahi di dalam satu kandang, maka kita berdosa dan itu ijma, ya, haram hukumnya seperti itu. Tsumma qala wal faidatu yata'atta wujuruha bila ta'dib wa hadha in kana bihabsihi wahdahu aw ma'a man la yanqibuhu aw ya'malu bainahuma ha'ilan bihaitsu la yasulu ba'daha ila ba'din wa yatafaqqaduhu bil akli wasyirabi kama yatafaqqadu lahu auladahu ويضعوا للطير ما يركب عليه خشبة وأما أيضا الطير على الأرض بلا شيء فذلك يضر به خاصة في البرد. Nah, bahkan sampai di sini para ulama membahas tentang masalah memelihara binatang, memelihara burung, ya. Pertama, bahwa dia harus memberi makan dan minum burung tersebut atau ayam, ya, unggas-unggasan itu sebagaimana dia memberi makan anak-anaknya. Jadi harus diperiksa apakah makanannya masih tersedia, minumannya tersedia. Itu yang pertama. Kemudian kalau ada burung yang suka berkelahi, maka harus diapa? Harus dipisahkan dengan sekat. Walaupun mungkin tidak dipisahkan kandangnya karena kandangnya besar, maka disekat, jangan sampai berkumpul sehingga yang satu menyiksa yang lain. Kemudian yang ketiga, bahwa jangan sampai burung tersebut tidak diberikan kayu baginya untuk bertengger. Kenapa? Karena itu akan membahayakan burung. Burung itu suka bertengger di dahan atau di apa, di ranting. Maka diberikan dahan atau ranting. Jangan sampai burung tersebut kakinya langsung menjejak ke tanah, karena itu akan membahayakannya, apalagi di musim dingin. Sampai setil itu para ulama membahas tentang hak-hak binatang. Sejauh, ya, jauh sebelum orang-orang kafir, orang-orang barat itu bicara tentang hak binatang yang kemudian digembar-gemborkan dan menuduh umat Islam tidak memelihara binatang, ya. Memalukan, ya. Memalukan jika ada umat Islam kemudian ikut-ikutan mereka. Kenapa? Berarti bodoh terhadap agamanya. Wa ba'du kalam tawil al-kitani qala fi akhirih wa innama atatu al-qawla huna lina'lama anna ahli al-islami qabla qurunin taqattanu lima tadaharat bihi al-ana jam'iyyat rifqi bil hayawani fi urubah. Nah, kemudian Syekh Al-Qittani ketika sudah membahas panjang lebar tentang hak binatang, kemudian mengatakan, aku sengaja, ya, aku sengaja berbicara panjang lebar tentang hak-hak binatang yang dikatakan oleh para ulama ini agar dunia tahu, ya, agar orang-orang Islam tahu, ya, bahwa sejak dahulu, berabad-abad dahulu, umat Islam itu sudah menjaga hak-hak binatang, ya, jauh sebelum munculnya lembaga-lembaga yayasan-yayasan pencinta binatang di Eropa atau di negara kafir lainnya. Mereka hanya berdasarkan akal saja, kita berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita lebih terdahulu, kita lebih terdepan, dan kita tidak perlu ikut-ikutan mereka. Kita punya pedoman sendiri di dalam apa? Di dalam bermuamalah atau berinteraksi dengan binatang. Wa dzakar وذكرت كتب التاريخ أن حضارة الإسلام كانت فيها أوقاف خاصة لتطبيب الحيوانات المريضة أو أوقاف على وعي الحيوانات العاجزة. Bahkan, subhanallah, buku-buku sejarah mencatat dalam kemajuan Islam masa dahulu sampai ada wakaf khusus untuk apa? Khusus untuk mengobati binatang-binatang yang sakit, ya. Sampai ada wakaf khusus untuk itu. Jauh sebelum apa? Sebelum terpikir oleh Eropa. Orang Eropa waktu itu masih dalam masa kegelapan, ya. Masih pada masa kegelapan. Yang apa? Yang orang migrain saja disangkanya apa? Disangkanya kemasukan setan di dalam otaknya, dibelah otaknya. Akhirnya apa? Mati. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian juga ada wakaf-wakaf yang khusus apa? Khusus untuk memelihara binatang-binatang yang sudah lemah atau binatang-binatang yang tanpa pemilik, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam sekarang dan untuk seterusnya. Kita masuki pada hadithul rabi'ul hasyar, hadis yang ke-14. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala, kuntu amshi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najrani ghalidul hasyiyah, fadrakahu arabiyyun fajazabahu biridaihi jazbatan syadidatan, fadaltu ila safhati atikin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad atharat biha hasyatul burdi min syiddati jabdatihi. ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. Dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku pernah berjalan bersama Rasulullah SAW dan beliau memakai sebuah sorban najran yang pinggir-pinggirnya itu keras, ya, jadi pinggiran sorbannya itu keras. Kemudian datang seorang Arabi, yaitu Arab pedalaman atau Arab Badawi, yang kemudian apa? Menarik sorbannya dengan keras. Aku melihat ke pundak Nabi dan melihat betapa ujung sorban tersebut menimbulkan bekas di pundak Nabi. Karena apa? Karena saking kerasnya tarikan dari orang Arab Badawi itu. Orang Arab Badawi dari dulu sampai sekarang memang terkenal sebagai orang-orang yang keras, ya, yang mereka itu kurang sopan santunnya, ya, karena mereka hidup di pedalaman, ya, hidup dengan keras, ya. Jadi tahu bahwa itu adalah Nabi Muhammad SAW, tapi begitu ketemu Nabi main tarik saja, ya, main tarik begitu, dan lihat bagaimana kurang adabnya. Saya mengatakan, ya Muhammad, hai Muhammad, bukan ya Nabi, ya. Berikanlah aku harta yang diberikan Allah kepadamu. Nabi SAW lalu menoleh. Lihat bagaimana adab Nabi SAW. Nabi SAW menoleh, lalu tertawa. Subhanallah. Ya, ditarik sorbannya dengan keras, bukan marah, tapi malah tertawa. Dan kemudian menyuruh orang untuk memberikan uang kepada, atau memberikan harta kepada Arabi yang menarik sorbannya tersebut. Subhanallah. Ya, betapa mulianya akhlak Nabi SAW. Nah, kita lihat faedah-faedah dari hadis ini. Qauluhu kuntu amshi ma'a Rasulillah SAW fihi tawadhu'u an-nabi SAW fi mashyihi ma'a syababi as-saghiri wal khadimi. Jadi ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku pernah berjalan bersama Nabi SAW, hal ini menunjukkan tawadhu', ya, menunjukkan kerendahan Nabi SAW. Kenapa? Nabi tidak malu, tidak jalan bersama para pemuda, berjalan bersama remaja, bahkan pelayannya sendiri, ya. Bayangkan dengan sebagian orang-orang sekarang yang punya pembantu di rumahnya, pembantunya tidak boleh makan bareng dengan mereka, harus makan sendiri. Bahkan ada juga yang makannya itu adalah bekas-bekas atau sisa-sisa dari makan tuan-tuannya, ya. Jadi kalau tuannya sudah makan semua baru mereka makan, kalau tidak maka tidak boleh makan. La haula wala quwwata illa billah. Itu bukan adab Islam, ya. Bahkan jangankan pembantu, budak saja, ya, budak saja itu makannya harus sama dengan makan tuan, apalagi hanya sekedar pembantu, ya, yang kedudukannya sama, hanya dia pegawainya saja. Wa qalu alaihi fihi aidan zuhdun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tarki tarafuh fil libas. Jadi ketika Anas bin Malik menyebutkan sorban yang keras ya, jahitannya atau keras ujung-ujungnya, menunjukkan kezuhudan Nabi yang tidak memakai bahan-bahan yang bagus di dalam pakaian. Karena itu sahabatnya sallallahu binakli akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam bidaqiqiha wa jaliliha fi akhbaril adab fa kaifa fi akhbaril ahkam. Dan di sini juga pelajaran bahwasanya para sahabat itu ketika menggambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang adab-adabnya, tentang perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari-hari diterangkan dan diceritakan dengan detail ya, diceritakan dengan sejelas-jelasnya. Itu dalam masalah adab, dalam masalah keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tentu saja dalam masalah hukum-hukum mereka akan lebih jelas lagi ya. Maka yang menuduh bahwasanya para sahabat berbohong itu ada orang-orang yang memang imannya rusak ya. Seperti ada sahabat, ada orang yang kemudian mencoba untuk apa? Untuk mengkritik Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu karena banyak meriwayatkan hadis, maka yakinlah itu orang yang rusak akidahnya. Dan bisa dikatakan itu orang yang sudah terpengaruh dengan pemikiran Syiah. Nauzubillah min dzalik. Wadrakahu a'rabiyun fajadzabahu biraihi jadwatan syajatan faratu ila masafati antiki Nabi SAW waqad atharat biha hasyatul burdi min syiati jadbatihi. Jadi ketika Anas bin Malik mengatakan datang seorang a'rabi yang kemudian menarik sorban Nabi SAW sehingga berbekas di tengkuknya, maka apa pelajaran di situ? Tautinu du'atil khairi anfusahum ala tahammuli taba'i nasi fadalika min asbabi qubuli da'watihim. Bahwasanya para da'i, dan yang apa namanya, yang mendakwahkan kebaikan, hendaknya mampu untuk apa? Untuk memahami, mampu untuk menanggung ya, menahan diri dari sifat-sifat manusia. Karena manusia sifatnya tidak sama. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Maka untuk memahami dan mempelajari semua sifat-sifat manusia sehingga apa? Sehingga dakwahnya lebih bisa diterima. Wa qaluhu ya Muhammad. Nah, kemudian ketika si Arab mengatakan ya Muhammad, apa pelajarannya? Fihi dhammun dhammu man kariha ayyunada syakhsu bismihi al-alami duna mura'ati lihalil munadi. Di sini Syekh Abdul Aziz As-Salhan mengatakan bahwa makruh memanggil seorang hanya namanya saja. Ya, hanya namanya saja tanpa memerhatikan apa? Memerhatikan kondisinya. Contoh kalau dia memang seorang Ustaz, maka panggil Ustaz. Dia memang sudah besar, maka panggil Bapak. Ya. Jangan panggil dengan namanya saja. Ya. Wa qaluhu fatafata ilaihi Rasulullah sallam tsumma dhahaka tsumma amara lahu bi atha. Jadi ketika Nabi SAW menoleh dan tertawa lalu memberikan sejumlah uang atau sejumlah harta kepada seorang Arabi tersebut, apa pelajarannya? Ana dail khair ay yahrisu ala nafsi as-sa'ili walau asaa as-sa'ilu bi adabi hukmi. Bahwa seorang dai menuju kebaikan atau dai kebenaran hendaklah berusaha untuk memberikan manfaat atau memberikan manfaat kepada orang yang meminta. Orang meminta tersebut berbuat buruk karena tidak punya adab. Ya, karena tidak punya adab atau karena memang kebiasaannya seperti itu. Ya. Jadi jangan dibalas dengan hal yang semisal. Wa fihi anna sabqal jawabi bihasn bihasnil qawli aw sa'il mahabbata lil mas'ul. Di sini juga menunjukkan bahwa jika jawaban itu didahului dengan perkataan yang baik atau dengan perbuatan yang baik, maka akan menyebabkan yang bertanya itu lebih mencintai orang yang ditanya. Ya, jadi ketika akan menjawab, senyumlah dahulu. Ketika akan menjawab pertanyaan, maka jangan kemudian dengan muka datar atau apalagi dengan muka sadis, tapi dengan tersenyum. Ya. Wa min thamma qubulu da'watihi, sehingga apa? Dakwahnya lebih bisa diterima. ومن حسن الفعل قبل الجواب ما في هذا الحديث من الضحك مراعاة لحال السائل. Nah, di antara perbuatan yang baik sebelum menjawab itu apa? Nabi SAW mengajarkan bertertawa dulu. Ya, tertawa dulu untuk apa? Untuk memerhatikan atau untuk menjaga kondisi orang yang bertanya. Kemudian marah-marah dulu, ya. Wa min hasanil qawli qabla al-jawabi addu'a lis-sa'ili wa tsana'a 'alaihi li hirsihi 'ala su'alihi 'amma yuhimmu as-sa'ili fi amri dinihi. Wakadha tadminu du'a lil-mad'uina fi athna'i da'atihi wa nusahihi. Nah, di antara perbuatan baik sebelum menjawab pertanyaan adalah apa? Mendoakan orang yang bertanya. Kenapa? Karena pertanyaannya itu mengandung perkara yang penting bagi agama orang yang bertanya, bahkan mungkin penting bagi orang-orang yang mendengarnya. Ya. Dan itu sering dilakukan kita dari dahulu sampai sekarang. Itu adalah contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kepada hadis al-khamis asyar, hadis yang kelima. An Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhu qala julun hadi faqala ahayun walidak qala na'am qala fa fihi ma fajahid. Dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk berjihad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kedua orang temu hidup? Dia menjawab, ya. Maka Nabi SAW menjawab, maka berjihadlah dalam orang tuamu. Qawlu huja'a rajulun an Nabi SAW fasta'adana fil jihad. Fihi rusuhabati ala muraja'ati Nabi SAW. Jadi ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW untuk meminta izin untuk berjihad, apa pelajaran di sini? Pelajarannya keras untuk rujuk kepada Nabi, bertanya kepada Nabi dalam segala sesuatu. Jadi lagi masalah ibadah. Demikian juga kita dalam masalah ibadah hendaknya selalu mencari dalilnya sebelum mengerjakannya. Wa fihi fadilatul jihad, di sini juga menunjukkan keutamaan berjihad. Kemudian ketika Nabi bertanya, apakah kedua orang tuamu hidup? Fihi harsun Nabi SAW ala sya'nil walidaini, menunjukkan Nabi SAW sangat tentang kedua masalah dua orang tua. Wa qawluhuma fa fihima fajahid. Dan ketika Nabi SAW mengatakan, maka dalam memelihara keduanya, maka berjihadlah. Apa pelajaran dalamnya? Fihi anna amal khairi yatafawatu fil fadli wa anna birrul walidaini afdalu minal jihadil mustahabbah. Jihad al-mustahab. Di sini menunjukkan bahwasanya perbuatan baik itu bertingkat-tingkat, tidak sama, ya. Ada yang satu lebih baik daripada yang lain atau yang satu lebih rendah daripada yang lain di dalam keutamaannya. Dan di sini disebutkan oleh Nabi SAW bahwa memelihara kedua orang tua itu hukumnya lebih utama dibandingkan jihad yang sunnah. Kenapa di sini disebutkan jihad? Kalau jihad yang wajib, tentu laki-laki itu semuanya sudah wajib untuk berjihad. Yang wajib contohnya kalau musuh menyerang satu negara muslim, maka itu wajib untuk berjihad. Atau kalau Nabi SAW sudah memerintahkan dia untuk pergi berjihad, maka dia tidak perlu minta izin lagi kepada siapapun, ya, jika sudah ditunjuk. Namun kalau sepertinya jihadnya seperti ribat, ya, berjaga di perbatasan atau menyerang musuh yang akan menyerang kita, itu maka ya ada jihad yang sunnah, itu harus minta izin dulu kepada walil amri di sini, yaitu pada Nabi SAW atau para pemimpin pada masa tersebut. Wa fi anna muridil khairi anna muridal khairi qad yufawitu khairan mimma arada idza lamas al ahli. Nah, di sini juga pelajaran penting bahwa orang yang ingin melakukan kebaikan boleh jadi dia malah menghilangkan atau akan kebaikan tersebut jika tidak bertanya kepada orang yang berilmu. Nah, contoh begini, orang kan ingin berjihad. Kebaikan, betul, kebaikan. Tapi di sini bertanya kepada Nabi SAW. Ternyata Nabi menunjukkan ada kebaikan lebih besar dari itu. Bahkan dia kemudian memaksa berjihad tanpa izin dari kedua orang tuanya, jihad yang maka bisa jadi dia bukan mendapatkan pahala. Karena apa? Karena sudah durhaka kepada kedua orang tuanya. Inilah bertanya kepada kepada ulama di dalam masalah-masalah yang penting. Wa fihi 'azimu haqqil walidain. Di sini juga menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua. Sehingga apa? Sehingga yang sunnah mereka lebih utama dibandingkan yang sunnah tersebut. Wa fihi anna du'atul khairi hum aulan nasi bi birri walidaini wa qad kana afdhalu du'atul khairi wa humul anbiya barina bi walidaihim. Para dai-dai kepada kebenaran. Ya, para dai-dai mereka adalah orang yang lebih, ya, lebih wajib untuk apa? Untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Salatullahi salamuhu alaihim itu adalah orang-orang yang paling berbakti kepada kedua orang tua mereka, bahkan ketika orang tua mereka tidak mau menerima dakwah mereka tetap berbakti. Kenapa? Karena bakti kepada orang tua itu tidak dibatasi dengan agama yang berbeda, ya. Selama ada hal-hal duniawi tetap harus berbakti kepada kedua orang tua. Kadang-kadang mereka berbakti dengan apa? Tarotan berdoa lahum kanuhin alaihi salam. Kadang-kadang dengan mereka oleh Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Nabi Nuh alaihi salam berdoa, "Rabbi firli wali walidai." Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Nah, ikhwati fillah. Berapa kali antum dalam sehari mendoakan kedua orang tua antum? Kali? Dua kali? Tiga kali? Ya, ingat itu merupakan kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. Walaupun orang tua urus kita, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi urusan kita dengan orang tua atau dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita buat berbakti kepada orang tua kita minimal dengan doa. Wa taratan bi'aihim ila sabilil huda ka Ibrahim alaihissalam ma'a walidih. Ya, kadang-kadang bukan hanya doa. Kedua orang tua itu ke dalam jalan yang benar sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya, di mana Nabi Ibrahim katakan, ya abati la ta'budu ma yasma'u wa la yubsiru wa la yahku, tercinta, janganlah engkau menyembah benda yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa memberikan kamu apapun. Ya abati qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan. Wahai ayahku, sungguh sudah datang kepadaku ilmu yang tidak engkau punyai, maka ikutilah aku, maka aku akan tunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Ya abati la ta'budu syaitan inna syaitana kana rahmani asiya. Wahai ayahku, janganlah engkau mengikuti syaitan, sungguh syaitan itu dia bermaksiat, berdosa. Inni akhafu ayyamassaka adabun minar rahman fatakuna li syaitani waliya. Wahai ayahku, sungguh aku takut, ya, engkau akan ditimpa siksa dari Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau menjadi pelindung syaitan. Ikhwati fillah, bakti terbesar dari seorang anak kepada orang tuanya adalah mengajarkan, menunjukkan orang tuanya kepada tauhid, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dia memberikan harta, memberikan tunjangan segala macam, itu bakti betul. Tapi bakti lebih besar adalah berusaha memberikan hidayah. Hidayah tauhid, hidayah sunnah, hidayah Islam. Alaman haji salafus saleh kepada kedua orang tuanya. Ya, agar kedua orang tuanya meninggal dengan pemahaman yang benar. Berusaha menyingkirkan orang tua dari perbuatan syirik. Mengangkat orang tua kita dari takhayul, bid'ah dan khurafat. Itulah salah satu adalah bakti paling besar seorang anak kepada orang tuanya. Wa taratan bi ikhbari an halihim ma'a walidayhim kama fi khabar Yahya alaihi salam. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan tentang bagaimana kondisi seorang nabi dengan kedua orang tuanya, sebagaimana tentang Yahya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya." Yahya itu berbakti kepada kedua orang tuanya dan dia tidak bukan orang yang sombong dan bukan orang yang bermaksiat. Sebagaimana kisah Isa dengan ibunya, wa baram bi walidayi wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan aku berbakti kepada biwaldati, ya, kepada ibuku, dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi orang yang sengsara. Ya, ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Allahumma nabiyuna sallallahu alaihi wasallam faqad kana baran bi ammihi Hamzah wal Abbas radhiyallahu anhuma wa bi ammihi Abi Thalib wa huwa fi maqami abihi faqad kana yad'uhu ila al-islam wa huwa 'ala firashi mautihi ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha 'inda Allah. Dan tentu yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbakti kepada kedua pamannya. Kenapa kepada kedua pamannya? Karena kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat sebelum Nabi diutus, ya. Ibunya meninggal Nabi ketika masih kecil, ayahnya meninggal Nabi masih dalam kandungan. Ketika saat itu maka sudah tidak ada lagi bakti ketika orang tua sudah meninggal bagi yang berbeda agama, karena tidak boleh mendoakan orang kafir, ya. Jika mengatakan orang tua Nabi itu adalah masuk Islam, maka datangkan dalilnya, ya. Kecuali dalil palsu, maka tidak akan mengatakan dalil mengatakan bahwasanya kedua orang tua Nabi itu adalah Islam, ya. Maka Nabi SAW berbakti kepada kedua pamannya, itu siapa? Al-Abbas dan Hamzah Ibn Abdul Muttalib, ya, paman-pamannya. Dan juga berbakti kepada paman yang memeliharanya dari kecil sampai beliau menjadi nabi, yaitu Abu Talib Ibn Abdul Muttalib. Bahkan ketika Abu Talib itu berada sedang sekarat di atas dipannya, di atas ranjangnya, akan menghadapi kematian, berusaha untuk memberikan hidayah kepada pamannya tersebut yang sudah memeliharanya, membelanya dan melindunginya, bahkan ikut saya mengatakan, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah satu kalimat yang aku akan jadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian setan-setan Quraisy tidak rela dengan itu. Mereka terus menghembus-hembuskan kepada Abu Thalib tadi sampai kemudian Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. La haula wala quwata illa billah. Wasalaka masalakan Nabi Anbiya sallallahu alaihi wasallam fi Islam fakanu min abarin nasi ala biwalidayhim famin dhalika qawlu Abi Yusuf ru'aitu Aba Hanifah ala himar. Jadi para ulama radhiyallahu rahimahumullah di jalannya para nabi, ya, mereka para ulama itu, para ulama salafus salih itu adalah orang-orang yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya. Contohnya adalah Abu Yusuf rahimahullah mengatakan, aku melihat Abu Hanifah menggendong ibunya di atas keledai. Ya, lihat Abu Hanifah seorang imam yang besar. Justru karena imam yang besar tadi itu, beliau sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa qala Muhammad bata akhi Umar yusalli wa bittu aghmizu rijli ummi wa muhibbu anna lailati bi lailati. Jadi Muhammad Ibn Qadir mengatakan, adikku sholat malam, ya, adikku sholat malam, sedangkan aku terbangun, ya, dengan apa? Dengan memijit-mijit kaki ibuku. Tapi aku tidak mau menukar perbuatanku ini dengan perbuatan Umar. Maksudnya apa? Biar Umar yang memijit kaki ibunya, dia yang sholat, tidak. Kenapa? Dia tahu bahwasanya memijit kaki ibunya sehingga ibunya merasa apa? Merasa tenang, itu lebih baik dibandingkan apa? Dibandingkan dia sholat, ya, sholat malam. Sebar yalmisu firasha ummihi biyadihi wa yatawa wa yataqallabu bidharihi alaihi yatakada min linihi wa rahatihi thumma yudhyuha alaihi. Hajar al-Adbar itu memeriksa kasur ibunya, kemudian merasakan sendiri dengan sudah nyaman, kasurnya sudah empuk. Jika sudah empuk, maka baru beliau mengangkat ibunya dan membaringkan di atas kasur tersebut. Subhanallah. Ya, berapa banyak orang seperti itu sekarang ini? Ya. Bukti, bukti apa? Bukti kedurhakan seorang anak adalah apa? Ketika seorang anak yang berhasil itu malah apa? Malah mengirimkan orang tuanya ke panti jompo. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Bahkan ada seorang anak yang beralasan, ya orang tua saya begitu, bagaimana lagi? Subhanallah. Hendaknya dia berusaha untuk memahami orang tuanya, sebagaimana orang tuanya dulu berusaha untuk memahami dia waktu kecil. Bukan menyerah, bukan menyalahkan. Karena orang tua itu akan selalu benar di dalam perkara-perkara yang tidak melanggar Al-Quran dan As-Sunnah. Itu selalu benar, karena anak itu salah. Itu yang harus dipahami. Wasu'ila al-imam Ibn As-Saqi muhadith al-Syam an sababi ta'akhuri hadurihi ila baladi Isfahan faqala lam ta'dan li ummi. Subhanallah, Imam Ibn As-Saqi, imam yang besar, ya, dalam imam hadis yang besar, ditanya kenapa terlambat datang ke Isfahan. Jawabannya simpel, ya, tapi ini menunjukkan jawaban seorang yang berilmu, berbakti kepada orang tuanya. Apa jawabannya? Ibuku tidak mengizinkanku. Subhanallah. Karena tidak diizinkan ibunya, maka dia tidak berangkat. Dan dia baru berangkat ketika ibunya mengizinkan. Waqala Imam Adz-Dzahabi lam yakun lil walidu yumakkinuni minas safar. Kemudian Imam Adz-Dzahabi juga pernah tidak hadir dalam satu majlis dengan mengatakan apa? Mengatakan ayahku tidak mengizinkanku untuk bepergian. Imam Adz-Dzahabi, siapa yang tidak kenal Imam Adz-Dzahabi? Seorang ulama besar. Ya. Ahli tafsir, seorang ahli hadis. Ya. Beliau mengatakan apa? Ayahku tidak mengizinkan untuk bepergian. Fanzur rahimakallahu tilka tsallatil mubarakah min anbiya'i wal ulama kaifa kana birruhum biwalidihim aw biwalidayhim wanzur ila haliman hasala qalilan min ilmi uquq. Maka di sini Syekh Asad Han meminta kita untuk melihat bagaimana para ulama, ya, para pendahulu kita, mereka sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Padahal ilmu mereka sangat banyak. Justru kan ilmunya banyak tersebut. Tapi untuk kelihatan orang sekarang, ilmu sedikit, ilmunya tidak sebanding dengan orang-orang terdahulu. Tapi mereka banyak bertengkar dengan kedua orang tuanya. Mereka banyak durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ikhwati fillah, kalau ada sebuah pengajian, ya, sebuah kelompok yang lebih mementingkan kelompoknya daripada orang tuanya, sampai kelompok tersebut atau kelompok kajian tersebut durhaka kepada orang tuanya, maka yakinlah itu adalah kelompok yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya itu kafir sekalipun selama masih hidup. Lalu bagaimana jika kedua orang tuanya adalah muslim dan membesarkan dia secara Islam? La haula wala quwwata illa billah. Qala ala amma ba'du fa inni ra'aitu shabibatan min ahli zamanina la yatafituna ila birril walidain wala matin luzum matin yarfa'una aswatahum 'ala al-aba wal-ummahat wa ka'annahum la ya'taqiduna ta'atahum min al-wajibat wa yaqta'una arham allati amara Allah biwasliha fi dhikri wa naha 'an qati'iha bi ablaghi zajri wa rubbama qabaluha bil hajri wal jahr. Ibnu Jauzi yang hidup tahun 500 Hijriah, ya, artinya 900 tahun yang lalu, mengatakan amma ba'du, sungguhnya aku melihat para pemuda masa kini, mereka tidak mempedulikan masalah berbakti kepada kedua orang tua mereka. Bahkan mereka menganggap berbakti kepada kedua orang tua itu bukanlah kewajiban agama. Ya. Sehingga apa? Mereka berteriak di hadapan kedua orang tuanya, mengangkat suaranya di depan orang tuanya, di hadapan bapak-bapaknya, di hadapan ibu-ibunya, seakan-akan mereka tidak yakin bahwa taat kepada orang tua itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka memutuskan silaturahim kedua orang tuanya pada Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk silaturahim di dalam Al-Qur'an. Ya. Dan melarang untuk memutus hubungan dengan kedua orang tuanya dengan larangan yang sangat keras. Bahkan subhanallah, kadang-kadang mereka sampai kabur dari orang tuanya, sampai tidak mau berhubungan kepada orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. setinggi apapun ilmu orang tersebut, jika berbuat buruk kepada orang tuanya, jika kedua orang tersebut kemudian durhaka kepada orang tuanya, maka dia orang yang bodoh terhadap agama. Dia orang yang hina. La haula wala quwwata illa billah. Tsumma syara'a fi sabdi nususi wal athari tsumma qala wal ya'lam al ba'ru bil walidaini annahu mahma balagha fi birrihima lam yafi bi syukrihima. Kemudian Imam Ibnu Jauzi menyebutkan nas-nas dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Lalu kemudian beliau mengatakan, hendaklah orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya mengetahui bahwa bagaimana dia kepada kedua orang tuanya, sebesar apapun bakti dia kepada kedua orang tuanya, maka itu sama sekali tidak akan membalas budi mereka sedikit pun, ya. Jadi sebesar apapun bakti kita kepada orang tua kita, maka tidak akan pernah bisa membalas budinya. Anzur Aidu Ibrahim anna rajulan ta'ala anhu faqala inna li umman balagu bihal kibar wa innaha la taqdi hajataha illa wa zahri wa wadduha wa asrif wajhi anha hal addaitu haqqaha qala la alaysa qad hamaltuha ala dhahri wa habistu nafsi alayha faqala umar innaha kanat tas'u dhalika bika wa hiya tatamanna baqa'ak wa anta tatamanna firaqaha. Dari Zur'ah ibn Ibrahim berkata, seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu lalu berkata, sungguhnya aku mempunyai seorang ibu yang sudah lanjut usia. Ibuku itu tidak buang hajat, ya. Tidak buang hajat, tidak buang air besar atau buang air kecil di atas punggungku karena aku menggendongnya. Aku mewudukkannya dan aku sangat memerhatikannya. Apakah dengan demikian aku sudah melaksanakan hak-haknya? Artinya apakah aku sudah membalas budinya? Maka dikatakan Umar, tidak. Ya. Jawaban Umar pendek, tidak. Walaupun itu yang dilakukan oleh dia kepada ibunya, belum membalas budinya. Maka orang itu bertanya, bukankah aku sudah menggendongnya sekian lama? Aku bersabar untuk itu. Ya. Maka apa kata Umar radhiyallahu anhu? Ya. Kenapa tersebut belum balas budi ibunya? Umar mengatakan, ibumu menggendongmu, memeliharamu dari kecil itu sambil berharap engkau itu hidup selamanya, ya. Bahkan seorang ibu itu sampai mau bertukar nyawa untuk anaknya, tapi engkau melakukannya, engkau berharap ini segera berakhir, atau engkau melakukannya karena kau tahu bahwa ibumu hidupmu tidak akan lama lagi. Ini jauh bedanya. Dan lihat, ini pemahaman seorang salafus saleh, seorang sahabat, salah seorang khulafaur rasyidin tentang bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Waja'a rajulun ila Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma faqala hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan hatta qadaytu biha al-manasik atarani jazaituha qala la wala tulqatan min talaqatiha. Seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku menggendong ibuku di atas pundakku dari Khurasan sampai ke Mekah. Allah, berapa lama itu? Mungkin sekitar 2 bulan ya menggendong. Di atas pundaknya. Jalan kaki. Kemudian apa? Sampai di Mekah melaksanakan manasik haji dengan ibunya di atas pundaknya. Apakah aku sudah membalas budinya? Kata orang tersebut bertanya kepada Abdullah bin Umar. Apa jawaban Umar? Tidak. Bahkan satu sedotan asinya pun belum kamu balas budi. Subhanallah. Betapa besar hutang kita kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal, ya, dan keduanya muslim, maka jangan pernah lupakan berdoa kepadanya di setiap sholat kita, setiap doa kita, setiap kesempatan dan waktu. Bahkan dengan itu pun kita belum bisa membalas budinya. Tapi ini dari siksa kuburnya. Sama summa qala Ibnu Jauzi ba'da dzalik wa birruhuma yakunu bi ta'atihima fi murani bihi ma lam yakun bi mahdhur. Nah, ini pelajaran sangat penting. Ya. Berbakti kepada kedua orang tua itu dengan cara perintah keduanya selama perintahnya itu bukan hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya begini. Ya. Seorang anak mungkin dia sudah jadi pejabat atau bahkan mungkin sudah pendidikannya tinggi, dokter, profesor, datang ke ibunya. Ibunya bilang, tolong nak belikan terasi di warung itu. Maka itu wajib untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena itu bukan maksiat. Jangan kemudian merasa gengsi, oh saya sudah pejabat, saya sudah dokter, saya sudah punya anak istri, kok saya sudah beli terasi sama ibu saya. Justru bangga untuk melaksanakannya. Karena ibunya masih sayang kepadanya, masih percaya kepadanya. Ya, itu wajib untuk dilaksanakan. Atau ibunya minta dibelikan sesuatu, belikan saja selama itu bukan perkara yang haram. Jangan, ah jangan ini mahal. Subhanallah, subhanallah. Bagaimana sih seperti itu? Wa taqdimu amriha amrihi ma'ala fi'lin nafilah. Kemudian mendahulukan perintah kedua orang tua dibandingkan melaksanakan amalan sunnah. Contoh, seorang sedang sholat duha. Ya. Kemudian di tengah-tengah sholat duha ibunya memanggil. Untuk apa? Untuk jangan cuci piring. Maka batalkan sholat duha tersebut. Lalu pergi cuci piring. Kenapa? Sholat duha itu sunnah. Cuci piring itu wajib ketika sudah diperintahkan oleh ibu kita. Contoh-contoh lain banyak. Ketika sedang kajian, contohnya seorang ustaz sedang kajian, ibunya nelpon, nak tolong pulang ke rumah, tutup pulang ke rumah. Kenapa? Kajian itu adalah sunnah baginya, sedangkan berbakti kepada orang tua adalah wajib. Ya, wal ijtinabilaha lima nah anhu, dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh kedua orang tua selama itu tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah. Infaq ya alaihima. Nah, ini dia, memberikan nafkah kedua orang tua itu wajib bagi anak laki-laki. Ya, anak laki-laki itu wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Wan nalhi li syahawatihima, wa tawahi li syahawatihima, wa mubalaghah fi khidmatihima. Ya, kemudian berhati-hati agak terhadap syahwat kedua orang tuanya dan berlebihan di dalam atau berusaha untuk apa? Untuk melayani kedua orang tuanya. Wasti'amalil adabi wal hibati lahuma, kemudian beradab dan merasa segan kepada kedua orang tuanya. Fala yarfa'ul waladu sautahu. Seorang anak jangan meninggikan suara di hadapan kedua orang tuanya. Ini penting sekali. Ya, sekarang ini generasi-generasi orang yang dirusak oleh sinetron, di mana dalam sinetron itu anak berteriak kepada orang tuanya. Namun bilang mental itu sangat durhaka. Sampai kapanpun seorang anak tidak boleh berteriak di hadapan kedua orang tuanya. Ya, haram itu hukumnya. Wala yahdaku ilaihima, juga jangan menatap begini kecuali kalau disuruh. Melototi orang tuanya, la haula wala quwwata illa billah. Itu perbuatan haram. Wala yad'uhuma bismihima, dan jangan pernah memanggil kedua orang tua itu dengan namanya saja. Termasuk di sini kita jangan memanggil nama orang tua orang lain dengan namanya, sehingga orang tersebut memanggil orang tua kita dengan namanya. Ya. Jadi jangan panggil dengan namanya. Wayamshi wara'ahuma, berjalan di belakangnya kecuali kalau orang tuanya menginginkan di sampingnya atau untuk menuntunnya. Kalau tidak, maka berjalan di belakangnya dengan tunduk. Wa isbiru ala ma yakrahu mimma yasduru minhuma, kemudian sabar atas perbuatan buruk kedua orang tuanya selama itu bukan dosa. Ya. Ikhwati fillah. Di sini pelajaran sangat besar. Ya, yang sudah banyak dilupakan oleh umat Islam sekarang ini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. bagi orang tuanya masih hidup, ya, maka pergunakanlah sebaik-baiknya, karena pintu surga masih terbuka untuk mereka, untuk hadir. Bagi yang maka jangan lupa untuk gunakan terus menerus sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan orang tua kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, sampai di sini pembahasan kita untuk pagi hari ini. Jika ada manfaat dan jika ada kebenaran hanya dari Allah wa taala, jika ada kesalahan itu murni dari saya dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, mengampuni kedua orang tua kita dan mengampuni guru-guru kita yang menunjukkan kita kepada kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.